Saudara-saudaraku, seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian siang hari ini adalah kajian akidah dengan mengambil tema kiat-kiat menjaga akidah Islamnya. Tema ini sengaja kita angkat di saat hari-hari ini kita menyaksikan pelecehan terhadap akidah. Kita melihat musuh-musuh Islam bersatu padu untuk menghancurkan akidah. Yang punya media dengan medianya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang mempunyai potensi-potensi yang lainnya, digunakan semuanya untuk menghancurkan akidah Islamnya. As-su'al, pertanyaannya, bagaimana caranya kita menjaga akidah? Di mana pelajaran yang sudah sering kita dengar bahwa akidah adalah adlal asyia fi hadil haya, aset yang termahal di dunia ini adalah akidah, adalah iman, lebih mahal daripada harta, lebih mahal daripada ekonomi, lebih mahal daripada politik, lebih mahal daripada bangsa, negara, bahkan lebih mahal daripada kehidupan ini. Sehingga ya ibadallah, kaum muslimin seluruh dunia yang memahami mahalnya akidah sudah berat tentu mempunyai kesadaran untuk menjaga akidah yang merupakan aset termahal di dunia ini. Mana buktinya bahwa akidah itu sesuatu yang mahal? Buktinya ya ibadallah, dengan mempunyai akidah yang benar, keimanan yang benar, maka seorang beriman menjadi mutawamayyiz, menjadi orang yang istimewa. Istimewa di akhiratnya nanti sebelum di dunia. Yang masuk surga hanyalah orang-orang yang akidahnya benar. Makanya ada hadis yang berbunyi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang membaca, memahami, mengamalkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Di dunianya, dia istimewa karena yang diberikan kehidupan yang baik, yang diberikan kehidupan yang bahagia. Kalau ingin negara baik, kalau bangsa ingin baik, maka yang diberikan jaminan oleh Allah baik hanyalah orang yang akidahnya benar. Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh, laki-laki atau perempuan, sedangkan dia beriman, akidahnya benar, maka falukiyanu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kehidupan dengan kehidupan yang baik. Janji Allah, dan janji Allah itu pasti karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi kalau ini negara ini baik, maka akidah bangsa ini harus baik. Mau rusak berarti akidahnya rusak. Yang ketiga, apa buktinya bahwa orang yang akidahnya benar adalah orang yang istimewa? Adalah ayat yang saya baca tadi. Bahwasanya keamanan, rasa aman, berumah tangga aman, berbangsa aman, berbangsa damai, nyaman, itu syaratnya beriman. Dan seluruh kebijakan-kebijakannya akan diberikan petunjuk Allah kalau imannya benar. Dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 82 yang saya baca dalam mukadimah tadi. Alladzina amanu wa lam yaqisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-'azab wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan syirik, maka mereka itu adalah orang yang mendapatkan rasa aman. Aman dalam dirinya, keluarganya, dalam bangsanya. Dan yang kedua, wahum muhtadun, mereka itu diberikan petunjuk oleh Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menjaga aset yang termahal di dunia ini, yang lebih mahal daripada negeri ini, bahkan wujud itu, seluruh wujud itu. Yang pertama, Bapak Ustaz, caranya dengan memberikan at-tawriyah. Jadi sebelum cara yang lain-lain itu, yang pertama adalah at-tawqiyah. Memberikan tawqiyah, pemahaman, pencerahan, al-wa'yu, agar bangsa memahami akidah yang benar. Memahami keimanan yang benar. Melalui tawqiyah, pencerahan-pencerahan seperti ini di masjid, di perkantoran, di sekolahan, di perguruan tinggi, di gedung anggota dewan, di gedung-gedung pemerintahan, itu orang harus paham iman secara benar. Sehingga tidak membutuhkan kekerasan. Kenapa tidak membutuhkan kekerasan? Karena kekerasan bertentangan dengan Islam. Karena mereka paham ketegasan itu jalan terakhir. Ketika cara-cara yang halus, cara-cara yang santun, dialog yang begitu sejuk, semuanya itu tidak berguna, berakhir baru dengan cara yang tegas, yang nanti akan kita buktikan dalam sejarah Islam. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah at-tawqiyah. Memberikan pencerahan di mana-mana. Saudara sekalian, hafizakumullah. Kemudian yang kedua adalah dengan menjadikan akidah sebagai fiqhul aulawiyat, skala prioritas. Jadi kajian di mana-mana yang pelajarannya macam-macam dalam ajaran Islam itu, sudah barang tentu harus ada skala prioritas. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena ustaznya dan jamaahnya tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan keterbatasan. Ustaz terbatas waktunya, terbatas umurnya, terbatas kesehatannya, jamaah terbatas waktunya, terbatas segala-galanya. Kebutuhan kita terhadap Islam begitu banyak, sementara kita tidak bisa lepas dari keterbatasan, maka harus ada skala prioritas. Sehingga kajian di mana-mana itu yang diprioritaskan adalah akidah sebelum yang lain-lain. Sebelum masalah-masalah yang cabang, yang fardhi, itu akidah, akhlak, ibadah itu harus benar-benar menjadi skala prioritas. Ayat dari mana dalilnya ya Ustaz? Dalilnya adalah selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di Makkah, maka kajian-kajian Islam berpulang kepada masalah akidah. Makanya ulama tafsir mengatakan di antara tanda-tanda ayat-ayat Makkiyah yang turunnya di Mekah atau sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, maka ayatnya adalah yang pertama, ad-da'watu ila tauhidillah, mengajak seluruh umat manusia agar hanya bertauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi kajian kita di kantor, di perumahan, di kampus, di mana saja, skala prioritas itu akidah. Karena kebenaran keislaman seseorang itu dimulai dari fondasinya, yaitu akidah. Kemudian yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, tashihul manhaj ad-dirasi. Di antara cara menjaga akidah umat, termasuk saudara-saudara kita semua di Indonesia ini, adalah dengan cara memperbaiki, meluruskan al-manhaj ad-dirasi, kurikulum pendidikan dari tingkat TK, bahkan tingkat sebelum anak itu belajar formal sampai dia meninggal dunia. Saya tidak katakan sampai S3, karena tidak ada jaminan S3 itu doktor itu akidahnya benar sampai dipanggil oleh Allah. Kenapa saya tegaskan seperti itu? Karena ada sebagian manusia yang terkena penyakit gurur, GR, ketika sudah batas tertentu, S1, S2, S3, atau ulama besar, atau kiai haji, tidak mau belajar lagi. Sehingga yang terjadi di pasar iman, dikhawatirkan masih banyak hal-hal keislaman yang tidak dipahami. Makanya harus belajar terus, dan kurikulumnya dibenarkan khususnya yang berkaitan dengan akidah. Jangan sampai di pelajaran anak sekolah kita terjadi ya, terjadi distorsi, inhiraf, penyimpangan dalam mempelajari Islam. Contoh, anak dari kecil sudah mendengar istilah semua agama benar. Itu menyesatkan. Agama manapun, apalagi Islam, tidak ada yang mengatakan semua agama benar. Agama manapun pasti penganutnya mengatakan agama dia benar. Itu basa-basi ungkapan seperti itu. Menyesatkan, apalagi Allah berfirman, inna dina indallahi Islam. Jadi kurikulum yang menyesatkan itu harus diluruskan. Itu bukan berarti kita anarkis, bukan berarti kita mendolimi orang, tidak boleh. Di antara pemahaman akidah juga adalah ikrohati, tidak ada pemaksaan di dalam agama. Sehingga kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk masuk Islam, Nabi tidak pernah memaksakan orang untuk masuk Islam. Itu juga masalah akidah, supaya semuanya dipahamkan secara benar. Jadi sekali lagi, yang ketiga dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah tashih al-manhaj dirasi, meluruskan kurikulum pendidikan ya, anak-anak kita. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saleh dan yang salihah, ketika kita mengirim anak kita ya, ke lembaga pendidikan, bahkan sampai perguruan tinggi, pertanyaannya bagi kita masing-masing, anak saya, ketika saya sekolahkan ke sekolah A, saya kirim ke perguruan tinggi B, selamat gak akidah anak saya? Anak saya akidahnya benar, bersih, murni, atau sudah menyimpang? Atau di dalamnya ada pemahaman yang serba boleh? Atau di dalamnya sudah ada sekuler, ada liberal, ada campuran macam-macam, kejawen dan sebagainya? Ini tanggung jawab orang tua, karena nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena anak adalah amanah, anak adalah amanah kita. Ini yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menanamkan akidah yang benar dan menjaganya sehingga tidak terjadi aliran-aliran yang macam-macam, dan kalau terjadi juga bisa dihadapi dengan secara yang bijak. Maka yang kelima, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, ya, ketika terjadi penyimpangan, maka ustudidan. Orang yang menyimpang dari akidah itu harus diminta tobat dulu. Bukan langsung diperangi, bukan dibakar rumahnya dan sebagainya, tapi diminta tobat dulu. Tobat dulu. Ketika dia tobat, kembali kepada akidah yang benar, berarti mereka itu saudara kita. Sebelum mereka saudara kita, mereka itu dibebaskan. Jangan dizalimi. Ayatnya dalam surat At-Taubah, Bapak Ibu. Yaitu ayat 56 dan ayat 11. Ba'in tadu wa aqamus salata wa atawuz zakata faqallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Apabila mereka, orang-orang yang akidahnya rusak itu, bertobat dan mendirikan sholat dan membayar zakat, maka lepaskan mereka. Jangan dizalimi. Bahkan nanti lebih mendalam lagi, mereka adalah saudara kamu. Berarti bagian daripada jamaah kamu. Bagian daripada organisasi kamu. Itu ayat 11. Ain tabuakum salat wa atamuz zakat fa ikhwanukum fiddin, maka mereka saudara kamu se-Islam. Sehingga saudara kalian panjang ya, menghadapi orang-orang yang sesat agama. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, adalah al-hadar, waspada dari al-mu'amarah al-kafirah. Waspada dari persekongkolan orang-orang kafir plus orang munafik. Kenapa kita plus orang munafik? Walaupun orang munafik juga akhirnya kafir juga. Bapak Ibu bisa lihat dalam surat At-Taubah itu. Orang munafik yang hatinya terdapat penyakit, lahirnya mengaku beragama Islam, KTP-nya Islam, tetapi dalam hatinya terdapat penyakit kebencian memusuhi Islam, di mana-mana memusuhi Islam. Ya kan? Masjid tidak dijaga, tapi tempat-tempat yang lain dijaga mati-matian, sampai berani berantem sama saudara. Selalu berada dalam kepentingan orang kafir, itu ciri-ciri orang munafik. Meskipun itu tidak boleh menuduh orang itu munafik, tidak boleh. Quran hanya menerangkan sifat-sifatnya. Menuduh itu tidak boleh. Karena menuduh saudara yang munafik itu bisa bahaya, merusak persatuan. Tapi waspada harus. Mana dalilnya Ustaz bahwasanya orang munafik nanti matinya juga dalam keadaan kafir? Itu Bapak ini tidak sedia dalam surat At-Taubah. Ayat 1, 2, 3, 24 dan selanjutnya. Orang beriman bertambah imannya dan bergembira, masa depannya cerah. Orang munafik di dalam hatinya ada penyakit, matinya dalam keadaan kafir. Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yakunu ayyukum zadatuhadih imana. Masya Allah. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Itu orang yang beriman. Orang kafir, orang yang munafik. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا كافرون. Mereka mati dalam keadaan kafir. Itulah orang munafik. Dan kita harus waspada dari orang kafir plus munafik tadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kafir dan munafik dalam sejarahnya sampai nanti hari kiamat, tidak, itu selalu saling tolong menolong, bau membahu, saling memberikan informasi, bisikan untuk memerangi akidah yang benar, memerangi umat Islam dengan seluruh potensinya. Dalilnya adalah surat Al-Anfal. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Yang ketiga, orang-orang kafir itu sebagian temannya sebagian yang lainnya, saling mendukung. Kalau kamu tidak melakukan seperti itu, kata Allah, illa taf'alu takun fitnatun fil ard, terjadi fitnah di muka bumi. Wa fasadun kabir, an anarkis, fasad kerusakan yang besar. Jadi kalau umat Islam tidak bersatu, yang lebih dominan di media, ya, yang lebih dominan dimanapun adalah orang-orang kafir dan munafik, itu akan terjadi kerusakan, kehancuran. Dan di sini Allah menggunakan kata fasad anarkis, memberikan pemahaman kepada kita agar seluruh umat Islam di dunia ini memahami makna anarkis, makna kerusakan. Kerusakan yang lebih besar, meskipun kita tidak boleh merusak fisik, anarkis yang lebih besar itu ketika akidah rusak, bukan ketika bangunan rusak. Kerusakan bangunan bisa dihitung habis sekian miliar, bisa habis sekian triliun. Tetapi kerusakan akidah, Bapak Ibu, melahirkan kerusakan-kerusakan yang lain. Makanya ketika yang berperang itu orang beriman, bangunan tidak rusak, pohon-pohon tidak rusak. Karena dalam Islam, setiap komandan perang diwasiati kalau perang, jangan merusak, jangan menghancurkan tempat ibadah, jangan memotong pohon-pohonan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh perempuan yang tidak ikut perang, jangan membunuh orang tua. Itu bisa terjadi karena orang beriman. Tetapi ketika yang berkuasa, tetapi yang punya dana adalah orang kafir, maka akan terjadi kerusakan. Dan kerusakan itu disegenaripun sedemikian rupa yang kelihatannya yang berbuat orang Islam, padahal yang berbuat mereka. Makanya menggunakan fasad. Kemudian yang kedelapan, Bapak-Ibu sekalian, setelah kita tahu bahwa orang kafir itu, baik orang kafir yang eksternal atau orang munafik yang ada di internal kaum muslimin karena mengaku beragama Islam, bersatu padu untuk merusak akidah, merusak umat Islam, Bapak Ibu sekalian, seperti yang Bapak Ibu ketahui, ketika Inggris sudah bosan menjajah India dan Pakistan, Inggris sebelum pulang bikin nabi palsu. Itu caranya Bapak Ibu. Makanya negara manapun yang banyak ulamanya, semua memfatwakan bahwa Ahmadiyah itu kafir keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad bersalam. Dan Nabi mengatakan sendiri dalam hadis sahih, hadis Bukhari, Nabi mengatakan kanat banu Israil tatusuhul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy fa innahu la nabiyya ba'di. Jadi adalah Bani Israil dalam politiknya dipimpin oleh para nabi. Ketika nabi meninggal diganti nabi yang baru, dan sesungguhnya tidak ada nabi lagi setelah ayah. Jelas. Tapi bagaimana Yahudi dan Inggris merusak umat Islam di Pakistan dan India, maka dipilihlah orang yang ambisi terhadap kedudukan kekuasaan, mengakulah menjadi seorang nabi. Makanya negaranya sendiri juga memfatwakan itu bukan agama Islam. Apalagi Saudi, Mesir dan sebagainya yang banyak ulama. Ini jelas sama sekali. Hafizahumullah. Kemudian, untuk supaya kita tahu gambarannya, bagaimana kok gelananya bisa banyak, sampai punya TV 24 jam dan sebagainya, Bapak baca, Bapak Ibu baca, surat Al-Anfal. Surat nomor 8, Bapak Ibu, surat nomor 8, saudaraku sekalian, ya, ayatnya berbunyi, innalladheena kafaroo yunfikoona amwaalahum liyasuddoo an sabeelillah fasayunfikoonaha thumma takoonu alayhim hasratan thumma yughlabuun. Ayat 27-28 seterusnya. Innalladheena kafaroo, sesungguhnya orang-orang kafir, yunfikoona amwaalahum, mereka menginfakkan harta bendanya. Sampai-sampai Al-Quran tidak mengatakan ba'du amwalihim. Al-Quran tidak mengatakan sebagian harta bendanya. Sementara kalau Allah berbicara tentang zakat, bunyinya sebagian hartanya. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari sebagian hartanya. Karena zakat tidak harus semuanya. Cuma sebagian yang kita keluarkan. 2,5%. Tetapi ketika Allah berbicara tentang orang kafir dalam rangka menghalang-halangi ajaran Allah, merusak akidah Islamnya, Allah tidak menggunakan kata min, langsung amwalahum. Memberikan pemahaman pada seluruh kaum muslimin di dunia. Orang kafir itu kalau memerangi Islam, merusak akidah umat Islam, tidak sekedar uang receh, sebagian uang, tapi seolah-olah seluruh harta bendanya untuk mempertahankan kaum muslimin. Makanya bunyinya tadi Bapak Ibu sekalian, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum, seluruh harta bendanya untuk apa Bapak Ibu? Liyasuddu amsabilillah. Sebelum terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk berikan gambaran bagaimana mereka menghalalkan segala cara dengan dana yang besar. Ini saya baru pulang ceramah di daerah yang tidak usah kita sebut namanya, daerah yang lagi terkena bencana saudara-saudara kita. Ketika saya ceramah Bapak Ibu sekalian, itu hadir pula tokoh agama lain. Sebelumnya saya sudah dimasukkan oleh teman-teman yang dirinya menjadi penginjil. Ustaz, saya kasih masukan. Cara mereka memurtadkan umat Islam adalah dengan cara ya, memahami kitab sucinya dengan istilah kontekstualisasi Injil. Apa maksud kontekstualisasi Injil itu? Caranya mereka, Bapak Ibu, mengikuti selera rakyat Indonesia atau di dunia. Contoh, kalau sebagian saudara kita tahlilan, mereka datang ikut tahlilan. Kalau mereka yasinan, ikut yasinan. Kalau sebagian mereka ruatan, mereka ikut ruatan. Dan saya waktu mau ceramah, orangnya pakai peci putih, pakai kacamata, Bapak Ibu, pakai sarung, di depan saya cium tangan dan jalannya ini. Gambaran daripada orang daerah tertentu. Saya kira beliau kita Ternyata setelah ceramah selesai, dia tahu Ustaz yang ceramah sama Ustaz tadi cium tangan itu pendeta. Itulah di antara cara mereka. Saudara sekalian, dan kalau dulu-dulu mungkin saya mendengar cerita, ini saya mengalami sendiri baru 5 hari dari ini. Setelah saya ceramah di daerah yang terkena korban, di mana kaum muslimin sebagai digiring di gereja, dan yang mengamankan gereja, ormas Islam tertentu. Artinya ormas Islam tertentu berantem dengan ormas Islam yang lain. Yang satu mempertahankan gereja, yang satu ingin menyelamatkan akidah saudaranya dan berantem. Dan pendetanya tersenyum. Monggo kula atur direk baik yang tak enak dengan kurun sesama muslim berantem. Bapak Ibu, yang seperti itu gratis atau ada dananya? Dana. Terakhir Bapak sekalian, setelah kita berkewajiban memberikan pemahaman takwiyah, penyadaran, cara yang santun, menampilkan bahwa orang yang akidahnya benar itu bagus, memberikan kontribusi untuk dirinya, negaranya dan bangsanya, tetapi masih saja merusak akidah, maka terakhir baru diperangi. Dan yang memerangi pemerintah. Kenapa terkena pemerintah? Karena ketika Musailamah al-Kadzdzab mengaku menjadi nabi setelah nabi meninggal, yang memerangi santri, pak, seseorang atau pemerintah. Siapa yang memerangi? Pemerintah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan rakyat. Nah sekarang kalau pemerintahnya nggak jelas bagaimana? Nah itu ceramah untuk tahun depan, Pak. Ini saja baru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.